Kerusuhan yang terjadi selama dua hari terakhir di kota Jakarta mulai mereda. Hal ini membuat situasi kembali kondusif seiring dengan adanya pengamanan dari pihak aparat. Demikian laporan yang saya sampaikan dari lokasi. Cari keluarga kamu, aku cari keluarga kamu di dalam.